Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan pesan kepada kita, apabila kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, fa'ar'iha sam'aka fa'innahu khairun ya'muruhu bih aw syarrun yanha anhu. Yani beliau mengatakan kepada kita, ketika kita mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, seruan, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman, maka persiapkanlah pendengaran kita dengan baik. Karena itu bisa jadi adalah suatu kebaikan yang akan diperintahkan kepada kalian, dan bisa jadi itu adalah suatu kejelekan yang akan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama at-tafsir menyebutkan bahwa segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu pasti terkandung di dalamnya kebaikan, terkandung di dalamnya maslahat, terkandung di dalamnya sesuatu yang akan membahagiakan diri dia, keberuntungan. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala larang itu pasti terkandung di dalamnya sesuatu yang jelek, terkandung di dalamnya kehancuran, terkandung di dalamnya sesuatu yang akan membinasakan dia. Maka dari sini kita akan menyebutkan beberapa contoh dari kebaikan yang dihasilkan dari menunaikan amanah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk menunaikan amanah. Baik amanah yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu, ini amanah yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun amanah yang berkaitan dengan manusia, sesama insan, semuanya wajib untuk ditunaikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah tersebut kepada kita. Berarti menunaikan amanah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkandung di dalamnya kebaikan, terkandung di dalamnya sesuatu yang bermanfaat, terkandung di dalamnya sesuatu yang akan menguntungkan dia. Contohnya misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebagai Al-Amin, seorang yang dapat dipercaya. Di awal beliau berdagang, beliau membawa dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menjual barang dagangan tersebut dengan penuh amanah, menunaikan amanah tersebut dengan baik, kemudian pulang dengan membawa keuntungan yang besar, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Dan masih ada kisah yang lainnya yang menunjukkan bahwa seorang yang menunaikan amanah pasti akan mendapatkan kebaikan, pasti akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan diri dia. Di antara kisah tersebut adalah apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad rahimahumallahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu dzakara rajulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut seorang laki-laki min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Sa'ala ba'dha Bani Israel an yuslifahu alfa dinarin. Yakni ada seorang dari kalangan Bani Israel ingin meminjam uang sebanyak 1,000 dinar kepada saudaranya. Ini yang dikisahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nominal yang dia pinjam cukup besar. Mungkin kalau sekarang bisa sampai pada ratusan juta. Alfa dinar, 1,000 dinar. Faqala, maka orang yang akan meminjami mengatakan kepada orang yang akan meminjam harta tadi, i'tini bisyuhada, datangkan kepadaku saksi agar aku bisa persaksikan kepada mereka. Yani dalam utang piutang hendaknya ada saksi, terlebih apabila utang tersebut adalah utang yang cukup besar nominalnya misalnya, datangkan saksi. Maka orang ini menjawab, kafa billahi syahida, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Enggak ada orang lain, hanya mereka berdua. Yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'tini bil kafil. Sekarang datangkan kepadaku al kafil, seorang atau berikan untukku yang menjamin. Siapa yang akan menjamin? Faqala kafa billahi kafilan, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaminnya. Nah, orang ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Pasti dia akan mengembalikan utangnya ini, akan mengembalikan uangnya ini. Qala sadaqta, engkau telah jujur, engkau telah benar. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma, fakharaja ilal bahri faqadha hajatahu, summa altamasa markaban yarkabuha yuqaddimu alaihi lil ajali alladhi ajjalah, falam yajid markaban wa akhadha khashabatan fanaqaraha. Setelah mendapatkan uang 1000 dinar ini, dia kembali, kemudian dia akan kembali mengembalikan uang tadi pada waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, yakni setelah berjalannya waktu, tibalah saat untuk menunaikan utang tadi, untuk melunasi dan mengembalikan harta yang telah dia pinjam sebanyak 1000 dinar. Dia pun keluar menuju lautan untuk mencari apakah ada kapal yang bisa mengantarkan dia menuju saudaranya tadi, untuk mengantarkan uang ini, mengembalikan uang pinjamannya. Karena sudah tepat waktunya, sudah datang waktunya. Falam yajid, ternyata dia tidak mendapatkan sebuah kapal yang bisa mengantarkan dia kepada saudaranya. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia berusaha dan berupaya untuk melunasi utangnya ini tepat pada waktunya. Qadarullah, pada waktunya dia tidak mendapatkan kapal untuk mengantarkan dirinya kepada saudaranya tersebut. Apakah setelah itu kemudian dia tinggal diam? Ya sudahlah, karena enggak ada kapal, ya sudah nanti saja nunggu ada kapalnya. Ternyata tidak. Dia pun masih tetap berusaha. Fa akhadha khashabatan fa naqaraha. Dia mengambil sebuah kayu, kemudian melubangi kayu tersebut. Fa adkhala fiha 1000 dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Kemudian dia memasukkan ke dalam lubang kayu tersebut uang sebanyak 1000 dinar dan secarik kertas yang bertuliskan dalamnya pesan dari dia, yakni surat ia masukkan dalam kayu tersebut. Kemudian setelah itu dia melemparkan kayu tadi ke lautan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan 1000 dinarin fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafilan faradiya bika wa sa'alani shahidan faqultu kafa billahi shahidan faradiya bika. Kemudian orang ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, sungguhnya engkau ya Allah telah mengetahui bahwasanya aku telah meminjam uang dari fulan sebanyak 1,000 dinar. Ketika dia meminta jaminan, maka aku mengatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Kemudian ketika dia meminta agar didatangkan para saksi, aku pun mengatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Dan dia pun ridha terhadap engkau. Kemudian aku pun sudah berusaha bersusah payah untuk mencari kapal supaya aku bisa menemui saudaraku ini. Ternyata aku pun tidak mendapatinya. Maka aku kirim kayu ini untuk yakni diantarkan kepada orang tersebut. Dilemparkanlah kayu tersebut ke lautan dan sampai pada saudara yang tadi. Kemudian disebutkan summan sarafa, setelah uang tersebut atau kayu tadi dilemparkan, dia tetap berusaha untuk mencari kapal. Enggak berhenti usahanya cari, barangkali ada kapal yang bisa dia tumpangi. Kemudian dapatlah sebuah kapal setelah kayu tadi dilemparkan. Yakni jelang beberapa waktu datanglah kapal tersebut. Wa kharaja ar-rajulu alladhi kana aslafahu yanzuru la'allahu markaban qad jaa'a bimalihi. Saudara yang di tempat lain keluar ke lautan untuk melihat apakah ada kapal yang membawa harta dia. Ternyata tidak ada kapal. Yang dia dapati adalah kayu yang di dalamnya sebenarnya ada uang 1,000 dinar. Kemudian orang ini karena enggak tahu isi kayu tersebut, dia mengambil kayu tersebut dan dijadikan sebagai bahan bakar di rumahnya untuk keluarganya. Ketika kayu tersebut akan dipotong atau ketika kayu tersebut digergaji, dipotong dan terlihat ternyata di dalam kayu tersebut ada harta dan ada surat. Kemudian orang yang meminjam uang tadi datang setelah itu karena sudah dapat kapalnya, datang dan membawa 1,000 dinar. Kemudian dia pun menyampaikan kepada saudara yang telah memberikan kepada dia pinjaman harta, wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin. Sungguh demi Allah Subhanahu, aku terus berusaha berupaya untuk mencari kapal supaya aku bisa datang menemuimu dengan membawa hartaku ini sebagai bayaran dari utang yang waktu itu saya pinjam darimu. Kemudian aku pun tidak mendapatkan kapal kecuali ini yang sekarang ini aku naiki. Maka saudaranya ini mengatakan, apakah dulu atau sebelumnya engkau telah mengirim kepadaku sesuatu? Orang ini mengingatkan kembali, ukhbiruka, aku kabarkan kepadamu, sungguh aku tidak mendapatkan kapal kecuali ini. Sebelum-sebelumnya aku enggak mendapatkan suatu apapun. Enggak mendapatkan kapal. Maka orang ini pun mengatakan, wallahu qala fa innallaha qad adda anka alladhi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menaikkan hakmu, yakni dengan disampaikannya kayu yang berisi uang 1,000 dinar. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang ini yang meminjam harta betul-betul ingin menaikkan amanah tersebut dengan baik. Dia ingin melunasi hutangnya. Padahal ketika itu tidak ada saksi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tingginya iman dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah, tawakkalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun berani untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksinya, sebagai kafilnya, dan dia pun berusaha, berupaya untuk melunasi hutang-hutangnya. Orang yang memberikan pinjaman ini juga memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang tinggi, tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini tidak memiliki keimanan, tidak memiliki kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin akan berpikir berkali-kali meminjamkan uang sebanyak 1000 dinar kepada orang yang di sana enggak ada saksi satupun dari manusia. Mungkin akan berpikir, bisa jadi orang tadi akan berbohong, ngambil uang kemudian dia pergi dan tidak akan mengembalikannya. Dikarenakan dua saudara ini memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun mendapatkan buah dari penunaian amanah ini. Ditunaikan amanah tersebut dan kembali kepada orang yang memberikan pinjaman tadi, 1000 dinar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang lainnya, seperti apa yang terjadi di kalangan ulama al-hadith, Al-Qadhi Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ansari Al-Bazzar, dikisahkan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang ulama-ulama al-hadith. Ketika itu beliau sedang menunaikan, yakni berada di kota Makkah di musim haji. Kemudian dia pun merasakan rasa lapar dalam keadaan dia tidak memiliki harta sedikit pun. Lapar, enggak punya harta. Tiba-tiba dia mendapatkan sekantong, yakni kantong yang terbungkus dengan kain sutra. Ternyata di dalamnya ada perhiasan yang sangat mahal. 50 dinar kurang lebihnya. Yakni perhiasan yang harganya cukup mahal, sangat mahal. Kemudian ketika melihat ternyata isinya ada sebuah perhiasan, dia pun menutup kembali kantong tersebut dan menyimpan kantong tadi. Kemudian terdengar suara yang berteriak, dia merasa kehilangan perhiasan. Maka Al-Qadhi ini mendengar dan mengatakan kepada dia, atau bertanya kepada dia, ciri-ciri harta yang dia miliki, perhiasannya, kemudian kantongnya. Ternyata apa yang dia sebutkan sama seperti apa yang ditemukan oleh Al-Qadhi ini. Kemudian Al-Qadhi ini mengembalikan barang temuan ini kepada orang tersebut. Dan ketika ingin diberi balasannya, sebagai imbalannya, sebagai upah, dia mengatakan, enggak pantas bagi saya untuk menerima upah ini. Karena dia, yang dia cari adalah keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin menunaikan amanah ini. Dia mengembalikan harta tersebut bukan untuk mencari imbalan, bukan untuk mencari upah, tapi dia mengembalikan harta tersebut karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa menunaikan amanah. Maka suatu ketika dia pun meneruskan perjalanan dengan menaiki kapal. Dan ketika itu datanglah ombak yang sangat besar yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Dan Al-Qadhi mengapung di atas kayu dari kapal tersebut, terus diombang-ambing oleh ombak sampai dia ke daratan dan mendekati masjid. Tentunya setelah tenaga habis, sudah lemah, lemes. Padahal ketika itu dia belum makan. Nah, kemudian setelah tiba di daratan, dia berada di dalam masjid. Kemudian ada penduduk kampung tersebut menemui Al-Qadhi dan memberikan makanan, minuman, pakaian. Setelah itu dia pun menceritakan sebab kenapa beliau ada di situ. Kemudian penduduk kampung tersebut mengatakan bahwa di masjid ini membutuhkan seorang imam, karena Al-Qadhi ini telah menghafal Al-Quranul Karim. Lalu penduduk kampung tersebut mengatakan, kami di sini butuh imam. Maka beliau pun bersedia untuk menjadi imam. Setelah mereka mengetahui bahwasanya Al-Qadhi ini mampu untuk menulis, maka penduduk kampung tersebut juga meminta kepada Al-Qadhi untuk mengajari menulis. Maka dari kegiatan tersebut, menjadi seorang imam, menjadi seorang pengajar untuk menulis, Al-Qadhi mendapatkan uang, sehingga keadaan beliau semakin membaik. Kemudian setelah itu, beberapa waktu kemudian, datanglah seorang dan menawarkan kepada dia bahwasanya kami memiliki anak perempuan yatim, gak punya ayah, telah meninggal ayahnya, dan itu anak satu-satunya perempuan. Kami ingin menikahkan engkau dengan dia. Terus didesak supaya menikahi anak yatim tersebut. Maka Al-Qadhi pun menikahinya. Ketika itu Al-Qadhi ingin melihat perempuan tadi, anak perempuan ini. Dan ternyata ketika Al-Qadhi melihat perempuan tadi, beliau melihat kalung atau perhiasan yang ada di dada perempuan tadi. Dan itu yang terus dilihat oleh Al-Qadhi, sampai anak perempuan ini keluar sambil menangis dan mengatakan kepada penduduk bahwasanya Al-Qadhi tidak ingin kepada saya, karena yang dia lihat bukan wajah saya, yang dia lihat adalah perhiasan yang saya pakai ini. Keesokan harinya setelah selesai sholat subuh, Al-Qadhi didatangi oleh penduduk dan menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh wanita tersebut. Kemudian Al-Qadhi pun menjelaskan bahwa dulu ketika aku berada di Makkah, aku menemukan sebuah kantong berisi perhiasan, dan perhiasan itu adalah apa yang dipakai oleh perempuan tadi. Kemudian penduduk kampung tersebut juga menjelaskan bahwa yang memiliki perhiasan itu adalah ayahnya, dan ayahnya telah meninggal. Kemudian sebelum meninggal, ayahnya tersebut terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dia juga seorang imam di masjid tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempertemukan dengan orang yang telah mengembalikan perhiasan tersebut dan menjadikannya sebagai mantunya. Kemudian bertakbirlah semua orang yang ada di masjid. Kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa ayah perempuan tadi dan mempertemukan engkau dengan anaknya. Asyhadu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebab menunaikan amanah ini, amanah, dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan kebahagiaan hidup, dinikahkan, dijadikan sebagai seorang imam, dijadikan sebagai seorang yang mengajar, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan bagi seorang yang menunaikan amanah. Dua kisah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukuplah kita jadikan sebagai bukti bahwa siapapun yang menaikkan amanah, baik amanah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala ataupun amanah yang berkaitan dengan hukukul adamiyin, berkaitan dengan sesama manusia, pasti akan mendatangkan kebaikan. Pasti akan mendatangkan kebaikan. Yang punya utang, itu adalah utang yang harus dia selesaikan, amanah yang harus dia tunaikan untuk membayarnya, melunasinya, maka lunasilah. Yang diberi amanah untuk melakukan sebuah aktivitas terkait dengan urusan dakwah, tunaikanlah amanah tersebut dengan baik. Niscaya biidnillahi azza wa jal akan mendapatkan kebaikan di waktu-waktu mendatang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, nampaknya sudah mendekati waktu maghrib. InsyaAllah kita cukupkan pada pembahasan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadikan kita semakin semangat dalam menunaikan amanah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.